إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقوسي والإمام تنبال جيكي سورة النور وسلم المسلمات سلسل زي أنا سلسل سلسل من ليك الخصيان. الحمد لله بشكر kita berdoa dan mulia Allah Subhanahu wa taala kehadirkan berikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama dalam satu majlis ilmu. Dan kedatangan ke majlis ilmu ni adalah sebaik-baik tempat untuk kita datangi sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Malam ni insya-Allah kita merenungi beberapa potong hadis yang berkaitan dengan motivasi untuk kita menyedari diri kita. Kedatangan kita ke muka Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan tujuan, dengan objektif, dengan matlamat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita di sebaliknya ada banyak tanggungjawab. Pada malam ini tuan-tuan, kita merungi pada hadis yang ke-20 muka surat ke-16 dari buku hadis 300 hadis bimbingan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Bada al-Islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada. Fatuba lil muraba. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dalam Imam Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam ini datang dalam keadaan terasing, bermula dalam keadaan terasing dan kembali juga dalam keadaan terasing seperti mana permulaannya. Dan berbahagialah untuk orang yang terasing, untuk orang asing ini. Ya, hadis ini riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni satu peribadi yang unggul yang kita tidak pernah tidak asing kepada kita meriwayatkan hadis begitu banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tempoh Islamnya begitu pendek. Hadis ini mengingatkan kita tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian tentang kedatangan Islam itu sendiri. Islam yang kita pegang ini pada peringkat awalnya kedatangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mendapat cemoohan, tentangan. Bagaimana golongan musyrikun datang untuk mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa ni pelik, apa yang dibawa ni tidak sejajar dengan kehendak kami. Maka begitulah keadaan Islam ini apabila di akhir zaman seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Maka amatlah besar ganjaran kebahagiaan untuk golongan yang dipanggil sebagai asing ini. Fatuba lil muraba. Fa ni kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil fa sababiyah. Mana dengan sebab keasingan ini, terasingnya ini, maka berbahagialah orang yang mengikuti Islam, mengamalkan Islam, berpegang dengan Islam itu walaupun dianggap sebagai orang-orang yang asing. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, melakukan amalan secara berterusan. An Aisyah radhiyallahu anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ya ayuhan nas alaikum min al-a'mal ma tufiqun fa inna Allah la yamalu hatta tamalu wa inna ahabba al-a'mal ila Allah ma du'ima alayhi wa in qala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ini? Semua kenal. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun disifatkan oleh Nabi bahawa engkau lah isteriku di dunia juga di akhirat. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah merupakan sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di kalangan orang perempuan, Aisyah ni yang paling banyak. Ya, kalau kita lihat dalam top 10 ini, Aisyah adalah termasuk 10 yang awal yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia semua, lakukanlah amalan apa yang kamu mampu. Kerana sesungguhnya Allah SWT tidak akan masa jemu sehinggalah kamu sendiri masa jemu. Dan sebaik-baik amalan di sisi Allah SWT yang istiqamah dilakukan walaupun sedikit. Ya, para ulama mengincangkan sedikit ni bukanlah maknanya salat fardu 5 tu boleh kurang jadi 3. Bukan begitu. ya, dia maksud dia lah perkara-perkara sunnah. Illa anta tatawwa, perkara-perkara yang namanya perkara-perkara tatawwa, perkara-perkara sunnah. Yang umpamanya yang paling berat itu, yang paling banyak dipanggil azimah, yang paling ringan dipanggil rukhsah. Rukhsah, rukhsah ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contohnya dalam perjalanan. Maka dibolehkan kita untuk salat jamak dan qasar sebagai contohnya. Jadi di antara rukhsah dan juga azimah ni ada perkara yang nama dia tawassut, iktisad. Perkara yang nama dia pertengahan. Ya, pertengahan ni lebih utama daripada buat banyak kemudian ditinggal-tinggalkan. Ya, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembukaan ibadah kita selepas Ramadan. Ini satu peringatan kepada kita, ya. Tuhan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Yang mampu buat 20 pada tarawih yang lalu, sebagai ustaz buat 8. 8 tu pertengahan lah tu. Dia boleh tak buat langsung. Kan? Nanti lepas Ramadan ni bagaimana sembahyang-sembahyang sunat yang ini sembahyang farz ni? Diteruskan atau diabaikan? Kan? Kalau kita lihat dalam cadangan yang dikemukakan oleh Imam Habib Al-Haddad sebagai contohnya, sembahyang sunat ni ada 17 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. 10 ini muakkad. Tambah 2 rakaat duha, 12. Tambah 2 rakaat taubat sebagai contohnya, 14. 2 rakaat tahajud, 16. Dan 1 rakaat witir, 17. Mengapa 17 ini? Al-Imam Al-Habib, kerana sembahyang fardu kita pun ada 17 rakaat. Maka 17 ini mengimbangi 17 yang kurang dalam salat fardu yang kita kerjakan. Ya, kerana lazimnya satu perkara yang kekurangan itu mesti ditampung dengan yang sinis dengannya. Maka salat hendaklah ditampung dengan salat juga. Ini bagi orang yang normal. Tapi kalau orang yang telah meninggalkan salat fardu sekian lama, dia nak bertaubat kepada Allah, kita galakkan dia untuk lakukan selepas salat maghrib, nanti buat salat maghrib lagi sekali. Lepas salat isyak nanti buat salat isyak lagi sekali. Ya. Nanti dia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, banyakkanlah sembahyang-sembahyang yang dinamakan sebagai sembahyang-sembahyang ganti ini. Karena dalam hadis yang sahih Nabi telah bersabda, "Wa daynullahi ahaqqu bil qada." Hutang dengan Allah itu lebih utama untuk kamu sempurnakan, wahai saudari. Ya, sembahyang sunat yang berulang-ulang banyak ini hendaklah ditinggalkan sementara waktu untuk digantikan tempatnya dengan salat-salat fardu yang telah pun ditinggalkan dahulu. Contohan ini mazhab Syafi'i yang disebut oleh Imam Sahib Al-Mughni sebagai contohnya. Dan dalam buku Qada'ul Ibadat juga ditulis oleh Syekh Nur Ali Salman Qubah, pun menyatakan begitu banyak hujah termasuk yang dikemukakan oleh An-Nawawi, kepentingan untuk qada' bagi semua sayang-sayang fardu yang ditinggalkan dahulu. Kan, kalau mazhab Hanbali dia ada pandangan yang lain. Contohan yang dimuliakan Allah sekalian. Baik, ini berkaitan dengan salat-salat sunat. Jadi ambillah yang pertengahan itu berterusan, baik berbanyak ditinggal-tinggalkan. Ramadan datang untuk mengajar kita ibadah ini. Ini tahap yang paling baik, yang paling minimum yang harus kamu lakukan. Pertinya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, besok peningkatan berlaku pelahan-pelahan-pelahan, supaya kita dapat perbaiki diri kita di masa ke semasa. Baik, hadis yang seterusnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man batta'a bihi 'amaluhu la yusri' bihi nasabuh." Hadis ini riwayat Muslim. Juga daripada Abu Hurairah. Bahawa Nabi telah bersabda, "Seorang dari kalangan kamu janganlah beranggapan amalan dia akan dibantu oleh ayah ibunya yang akan beri syafaat." Bukan semudah itu, tuan-tuan. Yang hendaklah kita bersedia untuk memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bagaimana seorang sahabat, beliau ni rajin berkhidmat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi telah pun sabda kepadanya, "Mintalah kepada ku apa saja yang kau nak." Maka kata sahabat ini, "Aku nak mengiringi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam syurga." Apa jawapan Nabi? "Fa'ini ala nafsika bikasratis sujud." Kamu nak masuk syurga bersama aku, nak mengiringi aku masuk syurga, itu hajat kamu, tak ada yang lain. Kamu kena banyakkan sujud kepada Allah SWT. Sujud dimasukkanlah salat-salat sunat seperti yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Gini tuan-tuannya. Jadi jangan kita silap faham. Silap faham nanti kata kita beranggapan kita daripada keturunan yang mulia. maka Nabi akan beri syafaat kepada kita. Tidak semudah itu, tuan-tuan. Sebab Nabi telah bersabda kepada puteri yang tercinta, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah, inni la amliku laki minallahi syai'ah. Ya Safiyah, ya amat Rasulullah, inni la amliku laki minallahi syai'ah." Wahai makcikku yang tersayangi Safiyah, isteri Nabi ada seorang nama Safiyah. Makcik pun nama Safiyah juga. Safiyah ni nama yang baik, tuan-tuan. Ha? Ada anak, namakan nama-nama isteri Nabi. Namakan anak-anak Nabi SAW, isteri Nabi, ibu, saudara Nabi dan sebagainya. Jadi satu Nabi kepada Safiyah, oleh Safiyah, "Kamu hendaklah mempersiapkan diri kamu untuk bertemu dengan Allah. Karena aku tidak ada memiliki sebarang kemampuan untuk beri kepadamu syafaat." Begitu juga wahai Fatimah, kamu kena bersedia untuk menghadapi pertemuan dengan Allah. Karena aku tidak akan beri apa-apa kepada kamu melainkan kalau kamu dah buat tak sempurna. "Waladina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum ma alatna min amalihim syai'." Ayat ini para ulama tafsirkan. Ya, golongan yang beriman itu kemudian diikuti oleh keturunannya dalam keimanan juga. Maka kami akan genapkan anak-anak itu punya ibadah yang tidak cukup supaya dia masuk syurga dengan ayah ibu. Kebanyakan para ulama mengistimbatkan hukum ini seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawasanya anak-anak ini hanya layak masuk syurga dengan syafaat ibu bapa yang bertakwa, dengan syarat anak itu pun bertakwa juga. Minimum requirement ni takwa. Janganlah beranggapan bahawa saya keturunan yang mulia, maka bapa saya akan selamatkan saya. No way, tuan-tuan. Tak ada cara. Jangan kita silap faham. Ya, kita mesti mempunyai persiapan yang cukup. Tanpa persiapan yang cukup ini, kalau ada persiapan ini, mana-mana yang kekurangan akan ditampung. Itu betul. Waladina amanu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum biimani. Allah SWT jelaskan, orang yang beriman diikuti oleh anak-anaknya dalam keimanan kepada kami. Alhaqna bihim dhurriyyatahum ma alatnahum min amalihim syai. Barulah kami sempurnakan. Bukan tak ada kosong, sifar, zero, tiba-tiba nak dapat syafaat daripada keturunan yang atas yang mulia. Tidak, tuan-tuan. Hadis ini jadi bukti. Man bata'a bihi amalu lam yusi'i bihi nasabu. Orang yang amalan dia kurang, dia tidak akan dipercepatkan oleh keturunannya, kedudukannya, nasabnya. Harus faham benda ini, tuan-tuan, yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik. Dalam hadis yang berikutnya, hadis ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Zaqa ta'mal iman man radiyallahu rabban, radiya billahi rabban, wa bil islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi telah bersabda bahwasanya merasai kemanisan iman bagi sesiapa yang redha Allah itu sebagai Tuhannya dan Islam itu sebagai pegangan hidupnya dan Nabi Muhammad itu sebagai rasulnya, utusannya. Baik. Dalam Tuhfatul Ahwali menjelaskan bahawa maksud redha yang dikehendaki di sini iaitu berpegang teguh, rasa cukup dengan apa yang ada pada Islam. Rasa memadai apa yang ada pada Islam itu. Rasa seronok pegang Islam itu. Rasa gembira melakukan ketaatan pada Allah. Man sarathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa muslim. Dalam hadis yang lain menyempurnakan maksud ini. Sesiapa yang rasa seronok kerana dia jadi orang Islam, seronok datang ke masjid, seronok buat ketaatan kepada Allah, dan merasa kecewa kalau dia tidak dapat melakukan ketaatan kepada Allah, maka inilah dia orang yang beriman. Iman ni macam pupuk, tuan-tuan. Kita kena suburkan dia, kena bajakan dia. Ya, kena pupuk dia, kena jerus dia, kena tak baja pada dia. Barulah dia akan membesar. Dia akan teguh, dia akan kuat. Ya, tanpa melakukan perkara seumur ini, pupuk dia akan mati. Pupuk iman dia akan mati. Ya, selalu kita dengar ayat daripada surah Ibrahim. Alam taraka idza daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa farruha bis sama' tuti ukulaha kulahini bi rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin nas. Allah Taala menyuruh kita untuk melihat pokok. Kan pokok yang segar, yang hebat ini adalah disebabkan akar dia pun hebat, batang dia pun hebat, daun dia pun rimbun. Ya, bunga-bungaan padanya pun tumbuh subur, cantik. Kemudian terbit buah. Terbit bunga dan terbit buah. Ini dia kedudukan manusia di sisi Allah. Cukup sempurna dengan komponen-komponen tersebut. Kurang satu, pokok ini sudah pun jadi cacat. Artinya pokok ni kalau kita tanam, dia tidak berbunga, bila buahnya akan keluar? Ataupun dia tumbuh keding saja begitu. Tuan-tuan tahu keding? Ini orang Melaka punya istilah. Kurus tuan-tuan. Slim je dia. Keding dia tahu kan? Baik, inilah dia perumpamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Komponen-komponen betul tuan-tuan. Ya, Ahlus Sunnah bersepakat mengatakan bahawa iman itu meningkat dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Ya, iman ini bertambah dengan empat perkara ya tuan-tuan. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga zikir, yang keempat fikir. Ilmu, amal, fikir, zikir. Ilmu datang ke majlis ilmu seperti ini. Ya, ini habis daripada Ramadan. Ramadan tu asyik mendengar imam-imam qura. Masjid Haram sahaja dalam kereta ini. Ini para Ramadan dengar lagi kita ya. Atau dah start dengar radio yang bukan itu. Kan? Ini dia julat iman kita ni tuan-tuan. Tak ada barometer yang tertentu. Dia bergantung banyak pada diri kita sendiri. Ilmu, amal, zikir, fikir. Ini dia saya pokok iman dan diri kita subur. Untuk diri kita dan untuk anak isteri kita. Bawakan mereka ke majlis ilmu. Dengarkan kepada mereka ni ilmu. Ambil urat bab ilmu. Yang kedua, ajak mereka beramal. Bukan? Semayang sebagai contohnya. Ya, kata para ulama psikologi Islam sebagai contohnya, Syekh Doktor Abdullah Nasir Urwan, kita nak menggalakkan anak-anak kita salat ini, harus kita amalkan buah betul. Nombor satu, bimbing mereka untuk semayang, kan? Nombor dua, ajak mereka kepada semayang itu. Nombor tiga, praktikkan semayang itu dalam hidup kita. Kita ada perjalanan open house hari ini. Kita sempat. Kalau balik ke rumah, kalau orang penam, kan baik kalau kita berhenti tengah-tengah jalan untuk semayang berjemaah, diri anak kita, dua perkara dia dapat di situ. Nombor satu, pentingkan semayang, kualifikasi, nombor dua, berjemaah. Tak kira mana-mana. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Di negeri Sangor ni, banyak masjid. Sekarang pun makin hidup. Mudah-mudahan berterusan tempat. Di mana-mana tempat kita pergi pun masjid banyak. Dan hidup, Alhamdulillah. Dan dia bersalam, kuliah ilmu dan sebagainya. Ya, bawa anak-anak kita kepada perkara seumpama ini. Dan nombor empat, kena doakan mereka tuan-tuan. Dan itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku ni mendirikan salat. Apakah Nabi Ibrahim tidak salat? Kadang-kadang mengabaikan salat, na'udzubillah, kita faham begitu tuan-tuan. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita faham sehari ayat tafsiran seperti itu, kita akan silap. Kerana kita harus kait dengan ayat yang lain. Sebagai contohnya ayat ke-22 surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Tuhanmu wahai Muhammad telah letakkan kepada kamu supaya menyembah Allah, jangan mempersekutukannya. Dan berbaiklah kepada kedua ibu bapamu. Kan Nabi Muhammad dimaklumi kematian ayah ibunya sebelum dia menjadi Nabi. Bahkan ayahnya sebelum dia lahir lagi. Kenapa ayat itu turun kepada Nabi Muhammad? Muhammad, wa qadha rabbuka. Ka itu kita belajar adalah dhamir khitab. Anta, kamu, Muhammad. Ayat ini untuk kamu, Muhammad. Tapi Muhammad sudah pun, sallallahu alaihi wasallam, sudah kematian ayah ibunya. Tuan-tuan faham saya tidak? Jadi begitu juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku mendirikan salat. Bukan Nabi Ibrahim tidak salat. Tapi dia mengajar kita, itu doa yang kamu kena baca selalu. Doa yang kamu kena ingat selalu. Ya, tuan-tuan ada berhati yang dikasih Allah sekalian. Orang-orang saleh di kalangan kita menceritakan kenapa anak ni baik sangat. Tadi jumpa dengan seorang sahabat tuan-tuan. Satu rumah terbuka dia buat di Kuala Selangor. Jumpa dengan seorang ustaz, Habibullah. Orang saleh, orang baik. Anak-anak ni kecil-kecil semua bagi kopiah tuan-tuan. Lima orang lelaki. Lima-lima lahir pada Jumaat. Allahuakbar. Ni'mat dari Allah SWT. Sama Allah ini. Tuan-tuan tak kenal lah. Bukan mengumpat, bukan menguji. Subhanallah. Anak-anak kita kecil. Apa rahsia anak ini nampak baik dan saleh? Makanan jaga, semayang jaga. nasihat selalu baca buku kisah para sahabat tadi setiap malam. Empat amalan itu tuan. Ya, Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kan? Jadi ini dia orang nak pupuk iman dalam diri kita dan dalam anak-anak kita. Bimbing. Kerana dunia yang penuh dengan cabaran pada ini tidak merahmati sesiapa pun. Tidak belas kasihan pada sesiapa pun. Siapa yang mampu lepas, siapa yang gagal, sangkut. Ramai orang yang sangkut pada hari ini. Ya, kerana dunia memberi tawaran yang menggiurkan, menggoda macam-macam benda. Ya, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang rasakan dapat membaik dapat datang ke masjid ini selalu, hendaklah banyak syukur pada Allah. Kan dalam hadis mengatakan begitu kan? Hadis 40 yang kita hafal. Faman wajada khairan falyahmadillah. Faman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau kamu tidak dapat buat kebaikan, kamu jangan keji melainkan diri kamu sendiri. Mana ada kekurangan dalam diri kamu. Ya, perkara yang kamu belum muhasabah selalu. Bangkali makanannya, bangkali pergaulannya, bangkali gaya berfikirnya, bangkali kurang zikirnya. Kan tuan-tuan? Ya, bila seorang tabi'i yang terkemuka namanya Abu Muslim Al-Khawlani datang dari Yaman, tak sempat dia jumpa dengan Nabi kerana jaraknya jauh dan dia pun miskin. Di Yaman dia bertempur dengan Al-Aswad Al-Ansi sampai dia dibunuh. Hampir-hampir dibunuh. Dia nampak kepada Nabi. Selamat dia dengan izin Allah. Ya. Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, nanti ada umat aku. Hadis ini lemah. Tapi disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwwah. Nanti akan datang seorang selepas kamu ini, selepas aku mati ke Madinah, dia diperlakukan macam Ibrahim diperlakukan begitu. Sama. Iaitu dia dibakar dalam api. Dan diselamatkan oleh Allah. Amalannya iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, macam doa Nabi Ibrahim juga. Ini yang Musa Al-Quran ini dipanggil orang gila. Orang kata pada dia innahu la majnun, dia ni orang gila. Kerana mulutnya tidak lekang daripada zikrullah, ingat Allah. Imannya mantap tuan-tuan, susah gunung, sepuku gunung. Kerana dia tidak lekang daripada ingat Allah SWT. Ya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai orang kata dia ni gila. Dia jawab kepada orang kata dia gila, kalla innahu laisa junun, innahu laisa bijunun, wa innahu dawa'u junun. Sebenarnya ini bukan gila. Ini adalah ubat bagi penyakit gila. Ingat Allah ni ubat bagi penyakit gila tuan-tuan. Ya, inilah dia antara rahsia kita nak ada perkara seperti ini dalam diri. Kerana menyatakan yang mudah, tapi nak mengamalkan yang payah tuan-tuan. Ya, nak bagi kita punya amalan tu sehari dengan apa yang kita faham, amatlah payah. Sebab dia turun ayat istiqamah ni menyebabkan ubah daripada Nabi bertambah sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabi naqalu rabbunallahu kuma istafaru. Kan? Istiqamah. Ya? Fastafim kama umirta. Hendaklah kamu istiqamah. Terus jalan. Tidak kona kanan, tidak kona kiri. Terus berjalan. Tentu ada satu cerita yang menarik tuan. Ini musim haji. Sebagai kita bergaji, mendapat dikurniakan haji yang mabrur. Sa'iyah masyfur, umrah yang makbulah. Kan? Dan keluarga yang dijaga oleh Allah SWT. Seorang alim, dia memberikan fatwa dalam musim haji. Ini peristiwa benar. Cerita oleh sahabat-sahabat kita yang salih, yang belajar di Madinah. Dia memberikan fatwa dalam TV. Maka orang tanya kepada dia. Tanyalah ustaz dan tempat. Tanya kepada dia. Maka orang bertanya, kau guru begini-begini soal haji, kalau bunyi ke nedam atau tidak, kalau mandi-mandi jatuh dan di air kita tengok ada rambut, nedam atau tidak. Ya, tertidur, waktu tidur kita tutup muka dengan ihram, kendam tidak. Soalan-soalan berkisah tentang haji. Tiba-tiba di hujung pertanyaan sesi tersebut, seorang perempuan telefon, tuan guru saya tanya satu soalan berkaitan dengan mimpi. Tuan guru dia pun jawab, syekh pun jawab, maafkan saya lah. Ini bukan soal tentang mimpi. Kita sedang musim haji. Tapi tak apalah, untuk tidak menghampakan kamu, saya jawab juga lah. Apa yang kamu mimpikan, kemudian kita boleh sama-sama takbirkan. Mimpi ini macam burung tuan-tuan. Kalau kita takbirkan, dia jatuh, dia hinggap. Itu sabda Nabi SAW. Kalau mimpi tanya kepada kita, kita cuba bawa kepada kebaikan juga. Ha? Jangan kita hampakan dia. Moga-moga apa kita cakap benar. Ya. Dalam setengah pendapat ulama mengatakan kelebihan yang ada pada Allah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu merujuk pada tafsir ataupun tafsir Quran ataupun ta'wil mimpi. Ada setengah lawan mentafsirkan begitu. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah mentafsirkan mimpi. Pernah Nabi SAW telah pun sabda, aku mimpi aku makan daging yang sedap dengan tepung. Tiba-tiba tersangkut kat tekak ini. Tersangkut kat tekak. Apa itu lah? Tercekik. Tercekik. Miskin mufadat tuan-tuan. Miskin roket. Tercekik di sini. Maka datang Sayyidina Ali karallahu wajhah, datang pergi ke Nabi, keluarkan apa yang tersangkut itu. Bangun tulang lah tuan-tuan. Maka Nabi pun bertanya, soalan macam mana tafsirkan mimpi ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi akan ada masalah, senadi yang meluraikan. Memang betul perkara itu berlaku tuan-tuan. Satu hari Nabi telah memutuskan Khalid Walid untuk pergi dalam satu perutusan dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi Khalid Walid dengan Abdurrahman bin Auf ini mempunyai historical record yang tidak baik dengan kabilah yang mereka nak pergi jumpa itu. Bila Khalid Walid dengan Abdurrahman bin Auf sampai kabilah tersebut, kabilah tersebut angkat pedang kerana teringat pengalaman lama dahulu yang tidak baik di antara mereka. Kabilah mereka pernah berlaku pertempuran. Khalid Walid ini adalah Makhzumi tuan-tuan. Maka berlakulah sedikit kekecohan dan Khalid Walid kata, letak pedang, kami ni orang Islam macam kamu juga. Tak semena-mena Khalid pergi bunuh orang tu tuan-tuan. Beberapa orang tu dibunuh oleh Khalid Walid kerana Khalid Walid menyangkakan mereka ni munafikun. Lalu berita tersebut sampailah kepada Nabi. Nabi pun merasa amat sedih. Nabi telah berdoa, Allahumma inni abra' ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah ya Tuhanku, hadis ini adalah Bukhari Muslim. Ya Allah, aku mohon keampunan terhadap apa yang lakukan Khalid kepada mereka yang tidak bersalah itu. Maka Nabi pun memutuskan Sayyidina Ali untuk menyelesaikan diah. Diah ni adalah ganjaran kepada keluarga semati apabila berlaku perkara seperti ini. Maka Sayyidina Ali membawa satu jumlah yang banyak nak bagi kepada keluarga-keluarga yang telah dibunuh oleh Khalid itu. Dia bawa kepada mereka. Maka Sayyidina Ali membagi-bagi nilai macam 100 ekor unta setiap yang kematian itu mendapat habuannya. Macam kita macam insurans macam tu, takaful. Kan bagi. Maka bila dah bagi semuanya sekali, ada lagi baki. Maka Sayyidina Ali seorang yang amat bijaksana, dia tidak bawa pulang harta tersebut. Dia kalikan berapa orang yang ada, dia bahagikan semula apa yang baki itu, baki-bakinya pun dibagi sama mereka. Dan dia balik berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi amat gembira dengan apa yang lakukan ni Ali radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Ali tuan. Baik, kita cerita pada peristiwa tadi. Perempuan ini bertanya, wahai tuan guru, saya bermimpi dalam musim haji baru-baru ini. Apa yang kau mimpikan? Saya tidak mau jawab, tapi kerana kamu dah bertanya, tak apalah, ni dah on air, jawab je lah. Saya melihat seorang sedang tawaf keliling Kaabah itu dalam keadaan berbogil. Tawaf keliling Kaabah atau wadah itu berbogil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku nak jawab tuan-tuan. Ini soalan spontan. Nak jawab macam mana? Tuan guru kita menang tuan-tuan. Kerana ini memang tidak ada dalam kitab sendiri, tidak ada. Tapi kerana dia soalan salih, Allah bagi pada dia ilham cepat. Teman-teman sekejap, dia pun kata, insyaAllah orang yang tawaf berbogil itu diterima Allah, haji dapat haji mabrur. Mengapa? Kerana dalam hadis yang sahih mengatakan, man hajja falam yarfus walam yafsuk ada kayaumi waladatu umur. Seorang yang pergi menaikkan ibadah haji dalam keadaan tidak melakukan perkara fasik dan tidak melakukan perkara-perkara rafas. Rafas ini kata Imam Qurtubi, iaitulah kita mengatakan perkara-perkara kinayah anil jima' haram hukum. Tidak boleh. Ada isteri, jaga mulut yang baik tuan-tuan. Jaga perlakuan, jaga sikap, kerana dia mengurangi pahala haji yang kita lakukan. Kan kalau kat rumah kita boleh gurau-gurau, kat sana tidak boleh. Kerana mengurangi pahala ihram kita, haji kita sekaligus. Ya, dah masuk isyak tuan-tuan. Lama tak jumpa tuan-tuan ni. Kita nak jumpa 10 nanti boleh. Ya betul ni, bukan jam tak boleh eh? Baik. Jawapan daripada hamba Allah ini, guru ini, syekh yang mulia ini, itulah petanda dia dapat haji yang mabrur. Kerana dalam hadis yang sahih menukilkan bahawa orang yang pergi haji tidak melakukan perkara-perkara rafas dan fisq, fusuk, maka dia akan kembali sebagaimana lahir daripada rahim ibunya, bersih, tidak dikotori, dicemari oleh sedikit pun dosa. Allahu Akbar. Hebat istimbat seorang alim ini tuan-tuan. Jawapan alim lagi kepada wanita tersebut, tolonglah sampaikan salam saya kepadanya kalau kamu kenal dia. Saya amat gembira kerana dia dapat haji mabrur. Tolong sampaikan saya salam kepadanya. Kamu kenal tak dia? Orang alim ini tanya dalam televisyen tuan-tuan. Wanita tersebut menjawab, kenal sangat. Wahai tuan guru, saya lihat tuan guru lah sebenarnya. Allah Allah. Tuan guru ni sebab tuan menangis dia. Ha? Menangis dia. Dan tadi saya menangis. Itu terbenar tuan-tuan. Nampak? Ni orang yang dia tahu dia amal. Kita tahu tapi tidak amal. Kan tuan-tuan tengok beza ni antara kita dengan mereka. Tahu, buat betul-betul. Jangan dibuat sambil lewa. Bekalnya 4 kali tadi. Tambah ilmu, amal sebab cepat. Banyakkan zikir, banyakkan fikir. InsyaAllah iman kita ni sempurna tuan-tuan. Iman kita kuat. Iman kita ni perlu disuburkan seperti yang kita sebut tadi. Kalau kurang satu ni, kita bimbang pokok ni terbantut tuan-tuan. Ha, kita bimbang kekurangan akan berlaku pada amalan kita. Ya, jadi sebab orang ni nangis dia televisyen. Kerana dia menjawab berdasarkan apa yang Allah bagi, rupa-rupanya dia sendiri. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ini adalah satu peringatan yang penting untuk kita fahami bahawa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Mudah dikatakan tapi nak diamalkan payah. Kenapa nak diamalkan payah? Kerana kita hanya ada satu saja, tiga tidak cukup. Mungkin nak amal bagi dia sangat tapi ilmu tidak ada. Mungkin nak amal tapi tak konsisten. Kenapa? Kerana tidak rajin mengingati Allah SWT. Mengapa? Kalau rajin ingat Allah pun tapi tak cukup lagi satu, nama dia fikir. Banyak fikir tentang nikmat Allah kepada kita, barulah dia sempurna diri kita di sisi Allah SWT. Di sudut amalan rasa senang, rasa manis, rasa lazat. Ha? Bila kita tinggalkan salat pada jemaah, kita rasa kehilangan besar dalam hidup kita. Ha? Kita tinggalkan sedekah dalam seharian hidup kita, kita rasa kurangan nikmat sangat. Sebab kalau kita baca hadis, kata sepelik tuan-tuan. Kerana bila Nabi telah bersabda kepada para sahabat berbagi hari, satu hari Nabi tanya waktu zuhur, maafkan saya, dalam hadis sahih oleh Bukhari Muslim. Nabi tanya, ada tak yang kamu ni pada hari ini telah pun berpuasa, sedang berpuasa, semua orang diam, Abu Bakar angkat tangan. Siapa dengan kamu pada hari ini dia telah pun melawat saudaranya yang sakit, semua orang diam, Abu Bakar malu-malu angkat tangan untuk kali yang kedua. Siapa pada hari ini yang telah mengiringi jenazah ke perkuburan, semua diam, Abu Bakar angkat tangan lagi kali ketiga. Tiga-tiga terhimpun pada dia tuan-tuan. Satu hadis katakan hadis keempat pula, hadis yang sahih juga. Kenapa? Benda ni mudah bukan? Mudah nak buat, tapi kenapa tak buat? Kerana iman lemah. Iman tu tak sempurna. Iman tu ada kecacatan. Maka kita disibukkan dengan banyak perkara, kita terlupa benda-benda kecil yang boleh menyumbang besar kepada pembinaan jati diri Islam yang namanya iman itu. Ha, kan? Baik. Ini hadis yang terakhir yang perlindungan kita pada malam ini. Saya lagi, biarlah kita dengar banyak kali tuan-tuan. Banyak kali ini sonok rasa dengan hadis Nabi kan? Kerana dia umpama kita ni diberi air tengah hari yang panas. Itulah dia doa yang Nabi ajar. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma ja'al hubbaka ahabb ilayya min ma'in barid. Dalam hadis sahih Nabi sabda, ya Allah, aku minta kepada-Mu cinta kepada-Mu, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada-Mu, cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepada-Mu, dan jadikan cinta aku kepada-Mu itu lebih daripada air yang sejuk yang diminum pada tengah hari yang panas. Cinta kepada Allah. Tapi Allah dah ingatkan dalam Quran ayat 31 surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, ikutlah Nabi. Mana dia berkait dua tu? Mustahil kita mengatakan bahawa aku cinta Allah tapi tak ikut sunnah Nabi. Tidak boleh itu. Ha? Dia ni berserangkai. Dia datang sekaligus. Dia datang berkaitan satu sama lain. Baik, hadis yang terakhir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Anas ni seorang sahabat yang tuan-tuan berkenal. Anas, Anas bin Malik. Ia seorang sahabat yang bersahabat dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Dia kenal Nabi masa Nabi berhijrah ke Madinah. Dia anak lagi, usianya 8 tahun. Nabi wafat usianya 18 tahun. Sama dengan Aisyah. Dia selain dengan Aisyah, isteri Nabi. Ini Anas, Anas bin Malik. Doa Nabi untuknya, Allahumma akhir ma'lahu waladahu wasi'lahu bidari wa'alikahu ma'ataitahu wa'ahsin amalahu wa'afirlahu. Doa untuk Anas ini mujarab. Doa ini mujizat kepada Nabi. Artinya banyak, rumahnya besar, pokok-pokoknya hebat. Dan sampai pokok-pokok tamar yang ada di Madinah itu ditanam oleh tangan dia, buahnya lebih banyak, lebih besar dan lebih manis, lebih harum. Kata Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, ternyata korma Anas ini baunya harum. Sampai berapa generation tuan-tuan lepas kematian ini. Mana-mana ditanam itu pokoknya, buahnya harum. Setengah kisah ini sempat melihat pokok yang ditanam oleh Anas bin Malik sampai kepada ini. Tapi bila pokok tersebut mati, anaknya menanam, cucu menanam, tidak lagi harum. Harum manis tuan-tuan. Ha? Ini korma dia. Sampai disebut oleh Imam Bukhari, korma ini dijual di pasar Madinah harganya lebih mahal. Anas bin Malik. Anas ini umurnya lebih dari 150 tahun. Ada setengah riwayat mengatakan lebih dari 250 tahun. Kerana dia hidup sampai daripada Muhammad bin Wasik. Muhammad bin Wasik ni Al-Azizi, seorang tabi'in yang terkemuka. Ya? Dan begitu juga dia hidup zaman dengan yang pernah dinyatakan namanya, iaitu Iyas Al-Qadhi. Iyas Al-Qadhi ini seorang qadhi yang terkemuka. Dia bersama dengan Syurai Al-Qadhi. Ini orang-orang yang Allah bagi kepada mereka ni firasat, tuan-tuan. Firasat. Iyas ni dia boleh buat keputusan dasarkan mata je, dia tengok orang betul, tuan-tuan. Kerana firasat dia tepat. Ha? Iyas ni berkata satu ketika bila dekat bulan Ramadan, maka anak bulan tu dilihat pakai mata kasar. Tidak kelihatan. Anak bulan tidak kelihatan. Dia ru'ya mata kasar. Tuan-tuan heran dengan saya cerita ni. Kau pernah dengar cerita ni kan? Ya? Iyas Al-Qadhi ini mengatakan tidak ada anak bulan. Dia tabi, dia kena buat keputusan. Dia hakim tuan-tuan, hakim Mahkamah Islam, dia kena buat keputusan. Semua orang kata tidak ada. Dan dia pun kata tidak ada. Tapi ini Anas yang hidup pada masa itu mengatakan ada. Dia satu-satunya sahabat yang tinggal pada waktu itu tuan-tuan. Bila dia kata ada, dia override keputusan semua orang. Kerana dia seorang sahabat, orang lain semua bukan sahabat. Jadi kata sahabat ni perlu ditakdimkan ni, terima dengan baik, tolak pada yang sekali ni. Ia berkata, apa sebab ni? Orang semua kata tak ada, dia kata ada. Anak pula sudah nampak. Akhirnya ia sendiri mendekati dia tuan-tuan. Lihat, rupanya dia dah terlalu tua. Dia punya, apa nama tuan-tuan? Kelopak mata ni dekat dengan matanya, maka dia lihat kelopak mata tu macam anak ulan tuan. Ini disebut oleh Imam Az-Zahri. Maka dia, maka kata ya, ya, pun pergi ke dia dan betul ke mata dia di sana, ah ok, tak nampak. Tuan ni mulia kemah sekian. Ni Anas bin Malik umurnya panjang, berbakti pada Allah, dia tidak nyanyi. Cuma matanya saja rabun. Ya. Jadi Anas telah huraikan satu hadis dari Nabi SAW, salatun man kunna bihi wajala bihinna halawatal iman. Man kala Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذر بالنار. Tiga perkara kalau ada pada seseorang kamu, dia mendapat kemanisan iman. Yang pertama, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya mengatasi selain daripada keduanya. Yang kedua, cinta kepada seorang saudara semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, benci, takut melakukan perkara-perkara kufur, perkara-perkara maksiat sebagaimana bimbang kalau-kalau ditolak ke dalam hati. Ya, jadi ini adalah perkara yang perlu pada huraian. Tapi mana ia setakat ni dulu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ya, maknanya empat perkara tadi cuma lamakan. Mulaikan ilmu. Ya, dibangun pun telah dimertabatkan sebagai banyak ilmu. Ha, mertabatkan ni senang tuan-tuan, tapi nak buat macam mana kan? Ha, ya. Jadi kita semua bertanggungjawab. Janganlah fikir apa yang boleh tempat ini beri kepada kita, fikir apa yang kita boleh sumbangkan untuk Bandar Baru Bangi. Ha, kalau kita fikir begini, selesai masalah. Kan dengan fikir apa benda yang komuniti setempat akan beri kepada kita, kita offer apa yang kita boleh berikan. Boleh tak tuan-tuan? Kan? Saya kerja ni jadi lebih cepat dan lebih mudah. Saya kena ilmu, ajak orang untuk majlis ilmu. Kan? Dan kita menghadapi masyarakat yang berbagai-bagai keadaan pada ini, tidak semua kena pada ilmu, kadang perlu pada amal. Banyakkan program-program yang baik. Ya, selepas Ramadan ini. Kan? Saya mendekatkan di anak-anak muda dan remaja ke masjid, ke surau, ke tempat-tempat seperti ini. Mereka tidak boleh duduk lama dalam majlis ilmu. Anak-anak muda ni kita kena faham, tuan, nature dia lain, dia agresif, tenaga dia banyak. Dia tidak suka dengan lama-lama. Maka perlu kita berbagai aktiviti-aktiviti, amalan-amalan dekatkan diri mereka ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyakkan berzikir, banyakkan fikir. Ya, zikir-zikir yang telah pun diamalkan itu dalam bulan Ramadan harus diteruskan. Sifar tuan-tuan, 70 kali sehari semalam. Ya, ataupun lebih baik daripada itu 100 kali sehari semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kedua bentuk ini. Ya, sampai nanti bila dekat dengan wafat itu, seringkali bangun pun akan mengatakan Allahumma firli wa tub alayhi. Allahumma firli wa tub alayhi. Allahumma firli wa tub alayhi. Ya Allah ampun aku dan terimalah taubat. Ya, semoga Allah berkati kita, mengurniakan kepada kita kemanisan iman, keseronokan beribadah. Ya, iman yang kesinambungannya membawa kita sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Ya, kepada anak-anak kita, kepada warisan, keseruhannya. Ya, agar negara kita ni sama, terpelihara daripada kejahatan. Ya, tempat kita yang ada di Bangi ni, biar semua orang mengamalkan Islam, mencintakan Islam. Kan? Kalau tuan-tuan keluar, tuan-tuan pergi masa-masa akan datang ke Kelantan, tuan-tuan. Bulan Ramadan yang lalu, Allah hebat ni. Sekolah-sekolah Islam, anak-anak yang habis Quran menjadi imam. Kan? Di sana pun dibuat satu karya namanya karya Ramadan dekat Sultan Muhammad punya stadium itu. Ya, ramai orang, laut-laut manusia datang untuk menghadiri program-program yang menyuburkan iman seperti ini. Kan? Kita teruskanlah tuan-tuan, yang baik itu mohon Allah memberkati kita, menulis semua kita ni sebagai jihad di jalan ini. Kan? Buatlah apa-apa yang tuan-tuan patut untuk umat Allah SWT ini, kerana perlu yang telah pun keluar untuk kita usaha menggiatkan Islam di mana sahaja. Peluang ini akan menyebabkan di akhirat besok tidak keluar lagi peluang yang baru. Yang peluang yang keluar dekat pada mahsyar itu hanyalah kepada mereka yang di dunia bakhil, kedekut untuk berkhidmat untuk agama Allah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tapi orang yang telah berusaha untuk agama Allah ni ditegakkan dalam bentuk sekalipun, makanannya ke, sekolahnya ke, politiknya ke, ya, apa sahaja yang lakukan itu untuk agama Allah dengan kesungguhan tersebut, maka ke akhirat besok pada masyarakat tak keluar lagi. Orang yang keluarnya perlu sampai membasahi sampai menenggelamkan diri itu adalah orang yang di dunia tak buat kerja sedikit untuk agama Allah. Kan? Tuan-tuan sibuk, tak dinafikan. Tapi waktu kita ada, apa yang kita boleh buat? Kan? Janganlah kita menafikan peranan yang ada. Ya, semua orang harus bekerjasama-sama. Ya, moga-moga Allah Ta'ala seperti kita bayangkan tadi, kemudian boleh kita belajarkan iman, kesungguhan, beribadah. Anak-anak kita semua dijaga oleh Allah SWT. Saya rasa senuk tengok Bangi ni, tuan. Bila lah kan yang boleh duduk dengan tuan-tuan di Bangi ni, kan? Nampak Bangi ni satu bandar yang strategik, orang Islam ni ramai, rasa iman ada kat sini, tuan-tuan. Kalau Nabi sebut dulu, innal iman la ya'ziru kama ta'ziru hayyatu ila kas'atiha. Iman itu akan kembali ke Madinah. Agaknya kat Malaysia ni, kat Selangor ni, kat Bangi lah kan. Allahumma amin. Kan? Moga-moga jadi begitu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Wa sallam wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tahrimna wa akhirna wa la tu'thir alaina wa rizina wa rida'na. Ya Allah, tambahkan untuk kami keberkatan, janganlah dikurangi. Muliakanlah kami, janganlah kami dihina. Berilah kepada kami, janganlah ditahan-tahan. Tambahkanlah kami, janganlah kami dikemudiankan. Ridhalah kami, ridhalah semua yang kami lakukan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله بريء ذلك من يباس وينكم الواس وريان جنانا فبرين تلك هاتيني سبر كوري ما يفقرين كني ذلك من يباس استقامة كني ذلك من يكون فان وكم بتان في الإسلام يا كني ذلك من يباس أنا ذريا كمي كتون كمي جهاز الإخبار بل يمتماري إيمان ويكي يا الله Allahumma inna lakika wa syukrika wa husni ibad. Allah bantulah kami agar selalu menyatimu syukur padamu dan memperilukkan nama laki yang masalah kami kepada masing kasih. Wabana latina di dunia hasanatu wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabanna. Wabana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Wala mariban illa shafaita. Wala hamman illa farajta. Wala daynan illa layta. Wala mazluman illa nasarta. Wala musibatan illa farajta. Wala kurban illa nafasta. ولا مصيبة إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عزبا إلا زوجته ولا مسافرا إلا سلمته ولا غائبا إلا رددته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة الهوائج ولا الآخرة يا لك رضا ورأتها صلاة إلى ذيكها ويسرتها وقضيتها يا رب العالمين يا الله يسعى كم يسرى بني عدل ويسعه بني منامين يا مهجات كم رسالة كالمين وكسفرنا وكالهجات Ya Allah, kaibah yang kau tutupilah dia, ya Allah. Ya Allah, kami syakir yang kau selamat pergi dan balik. Yang telah meninggal dunia, yang kau kami yang kau rahmati dia, ya Allah. Yang memiliki hutang yang kau bantu dia, lorong yang kau untuk menyelesaikan hutang kami, ya Allah. Ya ada seorang pun yang kau kembali dengan selamat, ya Allah. Ya ada seorang pun yang belum pasangan lagi baik untuk agamanya dan dunia ini, sama ada yang suami yang salih atau polisi yang salih. Dan yang kau berikan kepada ini, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين كفان إن شاء الله قد بلان سلفني سيكون كبكي من أكن هجي ومبغى سرق هجي جو سيسوفاك يكون تنطوان سري لغي ومبغى الله مدخن جانان جيتو سمو يا سرق هجي يكون أكن هجي مغرور سعي مشكور ومرأي مقبولة dan ini ada tuan-tuan yang hutang dengan tuan-tuan. Kadang-kadang menjual buku ke umpamanya, tuan-tuan tak sedia. Sebab saya nak pergi haji ni, takut berhutang dengan tuan. Takut terlupa ke, ada hutang-hutang yang belum bayar ke, nak minta dia beritahu sedia, saya tidak bayar. Ada yang bagi duit besar, tak nak pulang, tapi dalam hati dia, oh banyak baki ni, saya ambil. Ya, jadi saya nak pulang dengan tuan, pada hak-hak yang berkenaan tersebut. Dan ya, kalau tak keberatan, mungkin akan datang kita bincang untuk kitab ni tuan-tuan. Nama dia 300 hadis bimbingan. Allah Allah beri kita kesempatan umur nanti balik haji kita bincang untuk kitab ini, ya, 300 hadis bimbingan. Dan tuan-tuan yang memiliki itu, alhamdulillah. Yang belum memiliki, tuan-tuan boleh lagi di Bangi ni ada di di Syabat Media ada. Di Sabah pun ada. Sabah kan? Dekat Sabah, dekat apa, Warta tu Syabab Syabab dia, ha. Ya, tuan-tuan yang di luar pun ada jual. Kalau tuan-tuan menulai kita dah membaca, ya, untuk sama-sama memahami sikit banyak hadis. Kalau lah kita dah baca 300 hadis ni setahun, tolak bulan Ramadan 30 hari dan raya 30 hari, jadi 360 tolak 60 tinggal 300. Pada setahun ingatlah pada Allah pada 300 jalan ni. Ya, kitab ni sebenarnya saya ringkaskan daripada 300 daripada hadis Riyadhus Salihin. Ya, Riyadhus Salihin itu terlalu besar. Maka dengan bantuan sahabat-sahabat ni, kami sama-sama ringkaskan 300 hadis bimbingan. Kalau tuan-tuan nak hadiah kepada anak-anak ke, tak baik kerana huraian ni saya buat ringkas. Orang zaman moden ni tak suka banyak-banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.